kau bicara setan logika. Sedikit keras kepala dasar betina. Ku suka kamu. Aku puja selalu setiap ada waktu. Ku suka kamu. Kalau nona berjalan, rembulan pun padam.